بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio yang ikut merilai, para pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna susunan Syekh Abdul Razak Hafizahullahu Ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tiga di antara nama Allah, yaitu Al-Khaliq dan Al-Bari serta Al-Musawwir. Sekarang kita masuki dua nama lain dari nama-nama Allah, Al-Malik dengan mak yang pendek dan Al-Malik dengan li atau lam yang panjang. Maknanya adalah raja. Di dalam Al-Quran Al-Karim, setidaknya Al-Malik ini ada di lima ayat. Salah satu di antaranya dalam Al-Hasyr 23, Allah menyatakan, Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tak ada sesembahan yang hak selain Dia. Al-Malik, Dia adalah Raja. Al-Quddus, Dia juga Al-Quddus. Dan seterusnya. Ini salah satu ayat yang memuat kata Al-Malik bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Mu'minun 116 Allah pun menyatakan, Fata'anallahul malikul haqq. Dan maha tinggi Allah Al-Malik Al-Haqq. Allah sebagai Raja, sebagai Al-Haqq juga. Demikian juga dalam surah An-Nas, Malikin Nas. Dan beberapa ayat lain yang memuat kata-kata Al-Malik sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun nama Al-Malik dengan li yang panjang hanya ada di satu ayat, yaitu dalam surah Al-Qamar ayat 55. Kata Allah di ayat 54-nya, Innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan sungai-sungai. Jangan bayangkan sungai Cikapundung atau Citarum. Tapi sungainya pasti indah. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Berada mereka, orang-orang bertakwa, berada di tempat yang sangat menyenangkan di sisi Malik Muqtadir. Malik artinya Raja, yaitu Allah yang sangat berkuasa. Inilah satu ayat yang memuat kata-kata Malik sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah. Jadi, ada dua lafaz yang sedikit berbeda dengan makna yang sama, yaitu Al-Malik dan Al-Malik. Kedua nama ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla Dzul Mulki, makna malik adalah dzul mulki, pemilik kekuasaan atau kerajaan. Arti dari malik adalah al-maliku li jamil asya, al-mutasarrifu fiha bila mumana'ah wala mudafa'ah. Makna al-malik adalah yang memiliki segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu di dalam kerajaan dan kepemilikannya tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang mencegah. Seluruh manajemen pengaturan yang Allah terapkan di daerah kekuasaannya, di alam jagat raya ini, tak ada sesuatu pun yang mampu menahan atau mencegah atau menghalangi. Dengan demikian, makna malik mencakup kepada tiga hal. Pertama adalah thubutu sifatil mulki lahul lati fi sifatihil azimah min kamalil quwwah wal izzah wal qudrah wal ilm wal muhit wal hikmatil wasi'ah wa nufudhil masyi'ah wa kamalit tasarruf wa kamalir ra'fah wal rahmah wal hukmil amilil alamil alami was sufla wal hukmul am fid dunya wal akhirah. Kandungan pertama dari makna al-malik adalah tetapnya sifat berkuasa bagi Allah. Dan ini sifat yang sangat agung. Perpaduan dari kesempurnaan kekuatannya, kegagahannya, kekuasaannya, ilmunya, maha mencakup segala yang dikuasainya, sifat hikmah yang luas, melaksanakan semua yang dikehendakinya, kesempurnaan tasarruf. Tasarruf itu manajemen, pengaturan. Kesempurnaan kasih sayang dan rahmatnya. Dan kesempurnaan hukum yang umum, baik di alam, di atas alam langit ataupun di alam dunia. Dan hukum yang umum di dunia sampai ke akhirat. Jadi sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang menjadi raja di sebuah kerajaan yang maha luas seperti alam jagat raya ini, di dalamnya terkandung beberapa sifat lain yang harus dimiliki untuk melaksanakan kekuasaannya. Ada kekuatan, ada kegagahan, ada kekuasaan, ada hikmah, ada ilmu, ada kemampuan mencakup seluruh yang diaturnya dan melaksanakan seluruh yang dikehendakinya, terus kemampuan memanage dan mengatur yang sempurna, di dalamnya ada juga rahmat dan kasih sayang. Ini harus disertakan di dalam kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak disertai kasih sayang dan rahmat kepada yang dikuasainya, nanti bisa zalim. Nanti bisa tidak peduli. Maka seluruh pengaturannya bercampur atau disertai sifat kasih sayang kepada makhluknya. Maka seluruh aturan yang Allah terapkan di alam jagat raya ini tak pernah lepas terpisah dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Makanya semua aturannya sangat menguntungkan bagi makhluknya. Inilah beberapa sifat yang tercakup di dalam kata-kata Al-Malik. Allah berfirman, Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan di bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu di dunia, dalam kehidupan sekarang. Tentang akhirat, Allah tetap menjadi raja di akhirat. Maliki yaumiddin. Terus dalam surah Al-Furqan ayat 26, Al-mulku yauma idzinil haqq lirrahman. Kerajaan di hari itu, di hari kiamat nanti adalah hak benar-benar dan itu milik Ar-Rahman. Ketika kiamat itu sudah terjadi, kemudian seluruh makhluk mati, termasuk para malaikat. Imam Al-Qurtubi menceritakan, ketika ditiup sangkakala, seluruh makhluk termasuk malaikat mati di langit, di bumi. Wa nufikha fis-sur. Fa syaqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa'allah. Ditiuplah sangkakala, matilah semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan yang ada di bumi, yaitu kita, jin, malaikat yang ada di bumi, binatang, semuanya mati illa man syaa'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki itu tidak mati. Di antara yang tidak mati adalah makhluk yang ada di surga dan di neraka. Karena yang hancur langit dan bumi, surga dan neraka di atas langit dan bumi, di luar langit dan bumi. Di surga ada bidadari surga, ada wildan-wildan, ada para malaikat yang ditugaskan di sana. Itu tidak mati. Termasuk di antara yang tidak mati adalah tiga malaikat. Malaikat Jibril, Malakul Maut, dan Mikail. Lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh Malakul Maut untuk mencabut nyawa malaikat Mikail dan Jibril. Setelah itu mati, lalu dia disuruh untuk mencabut nyawanya sendiri, matilah semua. Tinggal Allah satu-satunya. Maka inilah yang dimaksud dengan Al-Quran surah Ghafir ayat 16. Allah bertanya, Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah seluruh kerajaan pada hari ini? Allah sendiri yang menjawab, milik Allah yang Esa dan berkuasa. Jadi kandungan pertama dari Malik adalah tetapnya sifat kekuasaan bagi Allah. Allah berkuasa. Allah adalah raja. Raja memiliki sifat kekuasaan. Dan kekuasaan tadi di dalamnya terkandung sifat al-quwah, al-izzah, dan yang lain-lain. Ini yang pertama. Kandungan kedua. Anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduhu wa muftaqiruna ilaih. Muntarruna ilaih fi jami'i syu'unihim. Laisa li ahadin khurujun an mulkih. Wala li makhlukin ghinan an ijadihi wa imdadihi wa naf'ihi wa daf'ih. Wa mannih wa ita'ih. Kedua, kandungan kedua di dalam sifat Malik adalah seluruh makhluk. Makhluk ini semuanya selain Allah adalah makhluk. Malaikat adalah makhluk. Manusia, jin, binatang, alam ini semuanya makhluk. Seluruh makhluk adalah milik Allah dan hamba Allah. Malaikat hamba Allah, iya. Allah menyatakan, Bal ibadum mukramun. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Bal ibadum mukramun. Berkata orang-orang kafir zaman baheula, Allah punya anak. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah para malaikat bergender perempuan. Kata mereka, Allah punya anak. Tuh anaknya para malaikat. Subhana, maha suci Allah dari hal itu. Subhana ini bermakna nafi, pengingkaran terhadap apa yang diucapkan oleh mereka. Enggak, Allah enggak punya anak. Allah suci dari hal itu. Cukup dengan mengatakan subhanallah, Allah maha suci dari hal itu. Bal ibadu mukramun, bahkan para malaikatlah hamba-hamba yang dimuliakan. Para malaikat adalah hamba. Apa tugas hamba? Ibadah. Gimana ibadahnya para malaikat? Ini dibahas di hari Senin subuh. Bukan di sini, bukan di An-Nafi. Di Masjid Umar tuh, Kaslacau ujung. Kalau terlalu jauh cukup setel radio atau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, ada di setel live langsung ya. Dibahas tentang ibadahnya para malaikat. Jadi seluruh makhluk milik Allah, dikuasai oleh Allah dan hamba bagi Allah. Mereka sangat butuh kepada Allah. Mereka sangat perlu kepada Allah di setiap aspek dari kehidupan mereka. Tidak ada sesuatu pun di kalangan makhluk yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Ini ayat yang dimaksud, ya ma'syaral jinni wal ins man istata'a minkum ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Surah Ar-Rahman 33. Ini ayat dulu dipakai sebagai dalil manusia bisa ke bulan. Dipaksa-paksakan tapi. Ayat ini bukan masalah kemampuan manusia mengembangkan teknologi yang bisa ke bulan. Kan waktu ada orang yang konon katanya bisa ke bulan. Tapi katanya bohong ya. Orang mencari-cari ayat pembenaran terhadap itu. Dapat ayat ini. Hei jin dan manusia. Kalau kalian sanggup menembus langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan ini dipaksa-paksakan oleh mereka difahami sebagai Apollo 11. Teknologi. Kalian tidak bisa menembus langit kecuali dengan Apollo. Disangkanya bulan teh langit. Dari bulan ke langit itu masih jauh. Terus tantangan ini kan ke bangsa jinnya. Bangsa jin mah tanpa teknologi, tanpa IT, tanpa Apollo, dari tiba heula mula sudah bisa menyentuh langit. Lihat surah jin. Kata bangsa jin, kata Allah dalam surah Al-Jin itu, inna walamasna sama, kami telah menyentuh langit. Kata bangsa jin. Mereka bisa terbang, ya. Mereka bisa ke langit, ya. Al-Quran yang menjelaskan. Tak perlu Apollo. Ayat ini tentang akidah, tentang kekuasaan Allah. Yang dimaksud menembus langit dan bumi adalah keluar dari kekuasaan Allah. Gak bisa. Tak ada sesuatu pun makhluk, malaikat, apalagi jin, apalagi manusia, binatang, atau apapun dan siapapun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Dan tak ada satu makhluk pun yang bisa berlepas diri dari Allah, gak membutuhkan Allah. Gak bisa. Baik dalam hal mengadakan diri sendiri. Atau dalam hal membutuhkan pertolongan bantuan di saat kesulitan. Menerima manfaat, menolak madarat, dan seterusnya. Tak ada sesuatu pun yang bisa berlepas diri dari Allah. Surah Az-Zukhruf ayat 85 menyatakan wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus saah wa ilaihi turja'un. Maha barokah Allah yang milik dialah kekuasaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan di sisinya ada ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya kapan kiamat terjadi, hanya Allah yang tahu. Tak ada yang tahu selain Allah. Para malaikat juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Dan hanya kepadanya lah kalian semuanya akan dikembalikan. Lihat lagi surah Fatir ayat 15-17. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, iyasha yudhibkum, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Hai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah ghani dan hamid. Ghani di bahasa kita kan kaya. Tapi maknanya bukan kaya. Ghani itu yang tidak butuh apapun dan siapapun. Tidak membutuhkan apapun selain dari dirinya sendiri yang bisa mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu ghani. Dan yang seperti itu rata-rata kan orang kayanya. Padahal semakin banyak kekayaan, semakin butuh orang tuh. Betul apa benar? Betul dan benar. Gak ada orang kaya nyuci sendiri, masak sendiri gitunya, ngepel sendiri. Pasti butuh pembantu. Gak ada umpamanya dirut sebuah perusahaan semua dihandle dari mulai ngosok WC gitu. Otak-atik komputer, butuh staff, butuh pembantu. Tapi kenapa orang yang banyak uang disebut ghani? Padahal paling butuh. Makin kaya, makin butuh orang lain. Allah ghaniyun anil alamin. Allah itu tak butuh apapun dari alam ini. Alam ini yang butuh kepada Allah. Iyasha yudhibkun, yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Bila Allah menghendaki, Allah musnahkan kalian. Lalu Allah akan datangkan makhluk baru sebagai pengganti kalian. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Dan hal itu sesuatu yang tidak berat, tidak susah bagi Allah, gampang. Ini saking berkuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Betapa banyak makhluk melata yang tidak mampu memenuhi, mendapatkan rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian, dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Ini manajemen yang Allah terapkan. Ada berapa triliun jumlah dan jenis makhluk di alam jagat raya ini, seluruhnya terpenuhi rizkinya. Siapa yang memenuhinya? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikannya? Allah. Yang mengaturnya? Allah. Allah gampangkan setiap makhluk untuk memperoleh rizkinya dengan caranya sendiri. Dan itu tidak masuk akal umpamanya cicak ya yang tidak bisa terbang hanya nempel di dinding sedangkan makanannya bisa terbang ke sana kemari seperti nyamuk, seperti siraru, siraru apa bahasa ini? Seperti laron kayak gitu. Tetap saja bisa ditangkap. Siapa yang ngaturnya? Allah Azza wa Jalla. Makanan kita berasal dari binatang yang kekuatannya dan ukuran badannya banyak yang lebih besar dari kita. Sapi, unta, gitu ya. Tapi sapi bisa kita makan. Tentu saja disembelih dulu, dipasak dulu. Allah yang mengatur. Semuanya Allah yang menjamin rezekinya. Inilah poin yang kedua yang terkandung dalam lafaz Malik, yaitu seluruh makhluk hamba Allah, milik Allah, diatur oleh Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Ats-tsalits yang ketiga. Anna lahu at-tadbirat an-nafidah. Yaqdi fi mulkihi bima yasha'. ويحكم فيه بما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. Poin ketiga yang terkandung dalam lafaz Malik adalah bahwa Allah memiliki kemampuan untuk memanage. Jadi yang pertama, Allah memiliki sifat kekuasaan. Yang kedua, seluruh makhluknya adalah hamba dan miliknya. Dan yang ketiga, Allah memiliki kemampuan manajemen yang sempurna. Dia menetapkan di dalam kekuasaannya seluruh yang dia kehendaki. Dia menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tak ada yang bisa menolak bagi ketetapan Allah, tak ada yang bisa mencegah dari hukum Allah. Milik Allah lah seluruh hukum, baik takdir, syar'i ataupun balasan. Ada tiga jenis hukum. Pertama, disebut hukum kauni. Hukum kauni adalah hukum yang Allah terapkan di alam ini. Kita sering mengenalnya dengan sebutan hukum alam. Adanya gravitasi, adanya rasa lapar kalau tidak makan, haus kalau tidak minum, lelah kalau tidak tidur dan tidak istirahat. Ketika makan kenyang, ketika minum terpuaskan, ketika sudah istirahat fresh lagi. Itu hukum kauni. Dan termasuk di antara hukum kauni adalah takdir. Ketetapan yang Allah terapkan di alam ini. Ini jenis hukum yang pertama. Hukum yang kedua disebut hukum syar'i. Hukum yang berupa syariat. Hukum yang Allah terapkan untuk mengatur kehidupan manusia demi teraihnya kemaslahatan. Ini berupa agama yang Allah turunkan melalui para rasulnya. Adanya keharusan sholat, zakat, saum, haji, menuntut ilmu dan seterusnya, itu aturan syar'i. Yang pertama tadi aturan kauni. Kalau aturan kauni pasti terjadi suka atau tidak. Tidak tergantung soleh atau salahnya. Sesoleh apapun, sekalipun selevel Nabi, kalau mereka tidak makan pasti lapar. Kalau mereka dilukai ya terluka. Kalau mereka tidak istirahat, tidak tidur ya kelelahan. Kalau mereka disakiti ya sakit, walaupun soleh. Makanya tidak ada Nabi umpamanya karena soleh tidak mempan dengan bacokan pedang. Kalau toh ada yang tidak terbakar oleh api, itu hanya sekedar mukjizat. Dan tidak semua nabi begitu. Hanya satu, siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu karena hukum kauni Allah terapkan secara objektif ke setiap makhluk. Tidak mentang-mentang ini orang kafir, orang durhaka, makan sebanyak apapun dilaparkan aja oleh Allah. Enggak ada. Walaupun orang kafir yang durhaka, lagi lapar terus makan pasti kenyang. Jadi kalau hukum kauni pasti terjadi. Termasuk takdir Allah pasti. Tidak bisa ditolak oleh manusia. Adapun kalau hukum syar'i, ini berkaitan dengan iradah dan istita'ah manusia. Iradah itu kehendak dan keinginan manusia. Kedua, istita'ah itu kemampuan. Kalau ada kehendak, keinginan untuk melakukan hukum syar'i dari Allah dan ada kemampuan, baru dilaksanakan. Kalau hendak menolak, hendak menjauhi, ya terserah manusia. Kalau aturan syar'i belum tentu terlaksana. Allah menyuruh manusia ibadah, ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Hei manusia, ibadahlah kalian kepada Allah. Realitanya, apakah semua manusia ibadah? Tidak. Banyak yang tidak ibadah, lebih banyak yang tidak ibadah. Aqimus shalah itu hukum syar'i. Dirikan olehmu sholat. Apakah semua manusia muslim sholat? Tidak. Jadi kalau hukum kauni pasti terjadi, tidak berkaitan dengan kehendak manusia atau tidak. Kalau hukum syar'i belum tentu terlaksana karena berkaitan dengan kehendak manusia. Yang ketiga adalah hukum balasan. Allah selalu memberi balasan sesuai dengan jenis amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Amalan baik, balasan baik. Amalan buruk, balasan juga buruk. Di pembahasan yang lain, nanti mungkin akan terbahas pada waktu pengajian Selasa ketiga di Pusdai tentang hari kiamat. Di sana dalam salah satu pembahasan hari kiamat, ada kaidah yang Allah terapkan ketika memberi balasan kepada amal manusia. Kaidah yang Allah terapkan ketika membalas itu sangat-sangat menguntungkan kita. Kalau ada satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Kalau ada satu kejelekan hanya dibalas 1 sesuai dengan jenis kejelekannya. Menguntungkan kan? Iya. Terus kalau umpai amal ibadah yang dilakukan oleh manusia ternyata bermanfaat bagi manusia lain, pahalanya nambah lagi, gitulah intinya. Dalam menerapkan kaidah balasan, maka Allah menetapkan kaidah yang menguntungkan kita dalam memberi balasan. Jadi, seluruh poin tiga ini, pertama al-ahkamul qadariyah atau al-ahkamul kauniyah. Hukum-hukum takdir dan hukum kauni atau yang kita sebut dengan hukum alam, ini milik Allah. Yang kedua, al-ahkamu syariah, hukum-hukum syari'i, juga ini milik Allah. Untuk menerapkan hukum kauniyah, Allah tugaskan para malaikat yang jumlahnya tak terhitung. Jumlah malaikat itu melebihi jumlah makhluk lain. Saking banyaknya malaikat, tak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah. Saking apa? Saking banyaknya. Salah satunya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj. Wa rufi'a li al-baitul ma'mur. aku dibawa diangkat ke Baitul Ma'mur. Berkata Jibril kepada hadza Baitul Ma'mur. Inilah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Masjidil Haramnya para malaikat di langit. Kata malaikat Jibril, masuklah ke Baitul Ma'mur setiap hari 70 ribu malaikat sholat di sana. Sehari. Setelah selesai mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi. Jadi setiap hari ada 70 ribu malaikat yang sholat, keluar, giliran, terus. Dan yang pernah masuk tidak pernah kembali. Itu terjadi sejak Baitul Ma'mur ada sampai nanti kiamat. Kalau sehari yang masuk itu 70 ribu malaikat, sejuta hari berapa? Sejuta aja kali 70 ribu. Ngitungnya agak males. Harus oleh faktor apa? Kalkulator. Harus sama kalkulator gitu. Yang digitnya banyak, kalau digitnya cuma 6 atau 8 digit tidak akan ketampung. Jadi itu hanya yang sholat di sana saja. Lalu Nabi SAW pun menyatakan. Kata beliau, attatis sama wa huqqa laha anta itta. Langit bergemuruh. Dan memang sudah selayaknya langit bergemuruh. Ma maudiu arba'i asabi. Illa fihi malakun yasjudu lillahi azza wa jalla. Tidak ada tempat di langit sebesar 4 jari, bahasa kita sejengkal. Setiap jengkal langit tidak ada tempat kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah azza wa jalla. Setiap jengkalnya ada malaikat di langit. Langit ini penuh. Langit pertama saja sudah enggak keukur oleh kita. Berapa jumlah malaikat yang ada di langit. Dan langit ada 7, seluruhnya demikian. Penuh sesak oleh para malaikat. Kebayang enggak jumlah malaikat? Iya. Termasuk nih. Cara Allah mengatur alam seluruhnya digerakkan oleh para malaikat. Termasuk kita bergerakan, kita merasa kita yang menggerakkan tangan ini. Kemudian kita begini-begini. Saya yang begini-gini. Ini digerakkan oleh malaikat. Termasuk yang memproses kita makan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanya menyuap, mengunyah, menelan. Hanya itu kan? Setelah ditelan, siapa yang memproses? Apa kita? Enggak. Kita setelah makan, diam-diam. Saya lagi memproses, mencerna secara mekanik di sini. Di peras-peras. Ada gerak peristaltik, masih ingat saya. Terus setelah sampai ke lambung, dicerna secara kimia. Saya lagi mengeluarkan enzim-enzim nih untuk mencerna. Apa begitu? Tidak. Setelah makan, kita jalan, kita duduk, kita ngobrol, kita lari, kita tidur, ini memproses. Siapa yang prosesnya? Malaikat. Kita menanam pohon. Yang kita lakukan hanya menggali, kemudian memasukkan benih, mengubur, dibanjur, cep, sudah. Tumbuh. Siapa yang proses tumbuhnya? Para malaikat. Afara'aytum ma tahrutsun? A'antum tazra'unahu? Am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kita hanya menanam. Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu atau kami? Kita hanya menanam, yang menumbuhkannya siapa? Allah. Allah menggunakan kata kami. Karena di sana Allah melibatkan malaikat, para malaikat yang memproses. Yang memproses sistem pencernaan, metabolisme, jantung berdegup, semuanya itu para malaikat. Allah yang memberikan kemampuan sekaligus tugas untuk itu. Satu orang berapa malaikat. Dan itu yang disebut dengan tugas jabaliyah yang Allah berikan kepada para malaikat. Kita sholat, kita sedekap, kita ruku, kita sujud, itu dirukukan, disujudkan oleh para malaikat. Walhasil demikianlah Allah Azza wa Jalla memanage alam ini berdasarkan ahkamul kauniyah atau al-qadariyah. Maka berkata mu'allif, hafizahullah, Syekh Abdul Razak, wa falahul ahkamul qadariyah, haythu jarratil aqdaru kulluha wal ijad wal i'dad wal ihya wal imamat wa ghairu dhalik ala muqtada qadaihi wa qadarihi. Milik Allah lah hukum-hukum qadariyah. Maksud hukum qadariyah itu hukum yang berupa takdir. Hukum yang Allah terapkan di alam ini. Haythu jarratil aqdar. Karena seluruh takdir Allah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mengadakan ini, mengadakan itu. Menyiapkan ini, menyiapkan itu. Menghidupkan, mematikan. Dan seluruhnya berdasarkan kandungan, ketetapan, dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Maka tak heran bahwa kalau setiap detiknya Allah sibuk mengatur ini, mengatur itu, tapi wadzalika 'alallahi yasir, itu semua mudah bagi Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap detik Allah itu sibuk, sibuk mengatur ini dan mengatur itu, tapi itu semua mudah dan sedikit pun tidak memberatkan Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak memberatkan sedikit pun bagi Allah dalam memelihara langit dan bumi. Alam jagat raya, alam semesta yang besar dan kompleks ini tidak memberatkan bagi Allah untuk memelihara, menjaga dan mengaturnya karena kekuasaan Allah yang sempurna. Jadi inilah tiga kandungan yang tercakup dalam Al-Malik. Yang pertama adalah tetapnya sifat kekuasaan atau kerajaan bagi Allah. Yang kedua, seluruh makhluk milik Allah dan hamba Allah. Dan yang ketiga, ada kemampuan yang sempurna di dalam memanage dan mengatur seluruh kehidupan yang terjadi di alam jagat raya ini. Berkata muallif setelah menerangkan tiga hal tadi. Wa min ma'ani mulkihi inzalu kutubihi wa irsalu rusulihi hidayatan li hidayatul alamin wa irsyadud dhalin wa iqamatul hujjah wal ma'dhirah 'alal mu'anidina wal mukabirin. Wa'adu thawabi wal iqab mawa'idah wa mawadhi'aha. وتنزيل الأمور منازلها إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته بما شاء سبحانه وتعالى. Di antara makna yang tercakup dalam kekuasaan Allah adalah Allah menurunkan kitabnya, mengutus para rasulnya, memberi hidayah kepada makhluk, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Menegakkan hujjah dan alasan bagi orang-orang yang durhaka dan takabur. Dan meletakkan pahala dan siksa pada tempatnya. Tidak ada orang yang durhaka yang dapat pahala. Tak ada orang yang taat yang dapat azab. Dan Allah tempatkan seluruh urusan pada tempatnya dan hal-hal lain yang merupakan pengaturan manajemen yang Allah terapkan di dalam kekuasaannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, ini beliau jelaskan di dalam Tariqul Hijratain. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, inna haqiqatal mulki innama tatimu bil ata wal man'i wal ikram wal ihana wal ithabah wal uqubah wal ghadab wal ridha wal tawliyah wal azl wa igraru man yaliku bihi al izz wa idlalu man yaliku bihi al dhil. Hakikat dari kekuasaan adalah baru sempurna kalau ada kemampuan memberi atau menolak, memuliakan atau menghinakan, memberi reward pahala atau memberi hukuman, marah atau ridho, menolong atau membiarkan, memuliakan orang-orang yang layak dimuliakan atau menghinakan orang-orang yang layak dihinakan. Tanpa itu tidaklah sempurna sebuah kekuasaan. Jadi yang berkuasa pasti dia mampu secara sempurna memberi atau menolak pemberian, menghalangi pemberian, memuliakan siapapun yang ingin dimuliakan atau menghinakan, memberi hukuman atau memberikan reward, memberikan penghargaan, marah atau senang. Itu harus ada di dalam sebuah kekuasaan. Karena apa? Karena yang dikuasainya beragam. Ada yang layak diridhoi, ada yang layak dimarahi. Ada yang layak dihukum, ada yang layak diberi penghargaan. Ada yang layak ditolong, ada yang layak dibiarkan. Kan begitu ya? Tanpa itu, maka kekuasaan tidak sempurna. Nah, hanya ada rahasia. Jadi yang memuliakan kita atau yang menghinakan kita, Allah, bukan orang. Yang umpamanya menguatkan kita atau melemahkan kita, juga Allah, bukan orang. Yang memberi kekuasaan kepada kita atau mencabut kekuasaan dari diri kita, Allah, bukan orang. Cuma ada cumanya. Allah telah memberikan penjelasan secara detail, rinci, jelas, gamblang, dan terang bagaimana caranya agar kita ini dimuliakan dan tidak dihinakan, agar kita diangkat dan tidak direndahkan, agar kita diberi rizki dan tidak diseretkan rizki. Allah rinci dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar, wa tulijul nahara fin layl, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuku man tasha'u bi ghairi hisab. Kata Allah, katakan olehmu, hai Muhammad, ya Allah, engkaulah Allahumma malikal mulk, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya', engkau memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', engkau juga menghinakan orang-orang yang engkau hendaki untuk dihinakan. Biyadikal khair, di tanganmu lah seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi lihat, yang hina atau yang mulia, yang diberi kekuasaan atau yang tercabut kekuasaan, yang menjadi penguasa atau yang menjadi rakyat jelata, semuanya diatur oleh Allah. Allah yang menetapkan itu. Nah, biada tapinya, Allah telah merinci bagaimana caranya agar kita dimuliakan. Dalam ayat, dalam hadis banyak tuh. Tinggal kita kalau ingin dimuliakan oleh Allah, ikuti petunjuk Allah agar kita dimuliakan. Kalau sudah mengikuti itu, jangan khawatir kita akan hina dalam pandangan manusia, apalagi Allah Azza wa Jalla. Nanti kita ingin membahas suatu saat, tapi dalam kitab ini tidak terbahas. Layak untuk dibahas tablik akbar, agar Allah memuliakan kita. Kiat agar kita dimuliakan oleh Allah. Itu bagus untuk dibahas. Kalau itu sudah kita jalani, jangan khawatir kita akan hina walaupun jutaan miliaran orang berupaya untuk menghinakan kita. Kalau Allah memuliakan kita, tetap kita akan mulai. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan. Dan milik Rasulnya dan juga milik orang-orang mukmin. Ya, inilah dulu untuk sekarang, belum selesai ini penjelasan tentang Al-Malik dan Al-Malik ini, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Insya Allah kelanjutan dari kajian kitab ini akan kita teruskan di masa yang akan datang. Pertanyaan pertama. Bismillah. Ustaz Afan izin bertanya. Saya baru memulai membaca Al-Quran beserta artinya. Ada ayat-ayat yang saya mengerti, namun ada juga yang saya tidak mengerti. Apa yang Allah maksud? Dan bila ada ayat yang tidak saya mengerti, selalu hadir di pikiran saya pertanyaan-pertanyaan aneh. Misal, saya baca surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang agama Ibrahim. Ada ayat yang saya tidak mengerti, muncul pertanyaan. Kalau Nabi dapat wahyu dari Allah melalui Jibril, lalu para Nabi lain dapat firman Allah dari siapa? Ya dari Jibril. Semua Nabi. Kalau Nabi dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, lalu para Nabi lain dapat firman Allah dari siapa? Ya sama dari Jibril. Dari zaman baheula. Kan Nabi tidak bersamaan. Para Nabi tidak bersamaan turunnya kecuali beberapa Nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun bersama-sama. Ya, Zakaria dengan Yahya juga bersama-sama. Ayah dengan anak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak juga satu zaman karena itu anak dengan bapak. Ada beberapa nabi yang hidup sezaman. Dapat wahyu dari mana? Sama-sama dari Allah melalui malaikat Jibril. Bagaimana caranya agar pikiran aneh itu bisa hilang? Dan Allah fahamkan arti dan maksud. Lihat tafsirnya. Dari para ulama. Jangan fahami Al-Quran dengan pikiran sendiri. Nanti kayak gitu, bingung. Kalau toh tidak bingung, oh yakin. Tapi salah keyakinannya. Lihat, mak-mak-mak. Ributnya langsung. Padahal ngajinya belum selesai. Dan ributnya tuh khusyuk. Saking khusyuknya, omongan saya ngeritik mereka gak dengar. Jalannya terus. Itu yang disebut dengan the power of mak-mak. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fi kitabillah bi ra'yihi, thumma asaba faqad akhta." Siapa orang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu tanpa ilmu, lalu omongannya benar, maka sungguh dia telah salah. Yang benar aja salah. Benarnya itu kebetulan. Tapi cara dia memahami Quran dengan ra'yu itu yang Allah nilai. Enggak boleh. Man fassara al-Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Itu berbahaya, bisa sesat dan menyesatkan. Fahami Quran melalui ahlinya. Tidak hanya Quran, segala sesuatu fahami melalui ahlinya. Yang ahli Quran, ulama ahli tafsir. Bongkar, buka kitab-kitab tafsir. Apalagi sekarang ada terjemah, tafsir Ibnu Katsir ada terjemahan. Beli terjemahan. Ya, ingin tahu ayat mana, buka terjemahannya. Kalau ingin lebih yakin, tanya ke ustaz ketika pengajian. Atau lagi enggak ngaji ini mengganggu banget, telepon silakan ustaz mana saja, ya, yang faham tentang hal itu. Insya Allah enggak akan bingung kalau penjelasan dari ahlinya bukan difahami oleh pikiran sendiri. Ketika saya menjatuhkan sesuatu di kamar mandi, spontan saya istighfar. Lalu saya sadar bahwa saya beristighfar dalam kamar mandi. Spontan lagi mustahab istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah itu di WC. La ilaha illallah, saya lupa. Allahu Akbar. Sama seperti ketika saya kembung, saya buang angin karena merasa lega, spontan berucap alhamdulillah. Terkadang masya Allah. Gimana hukumnya? Spontan berarti tidak sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, enggak apa-apa. Saya sudah berumah tangga belasan tahun. Dan suami mau masuk Islam. Ulah. Suami mau masuk Islam. Jadi belum Islam nih. La ilaha illallah. Cuma sampai saat ini dia mau belajar baca Quran, sholat bolong-bolong. Mau masuk Islam berarti belum. Sudah sholat? Gak sah, masuk Islam dulu. Jangan belajar sholat, belajar baca Quran, lu masuk Islam dulu. Lalu setelah itu belajar. Tidak pernah sholat di masjid sama sekali, kecuali Jumatan. Kalau dikasih pemakaman, pemahaman, dia gak terima dan dia gak percaya sunnah. Ini udah masuk Islam belum? Ulangi. Saya sudah berumah tangga belasan tahun dan suami mau masuk Islam. Berarti sudah masuk Islam. Sudah mu'allaf. Cuma sampai saat ini dia tidak mau belajar baca Quran. Salat bolong-bolong. Tidak pernah salat di masjid. Kecuali Jumatan. Kalau dikasih pemahaman, dia enggak terima dan dia enggak percaya sunnah. Pertanyaan, dosakah jika saya tinggalkan mengingat dia sudah masuk Islam? Pertama, apa yang rusak, kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Nasihati bahwa Islam ini bukan hanya Quran. Islam itu dijelaskan oleh sunnah. Kalau hanya Quran, kita enggak bisa sholat, enggak bisa wudu, enggak bisa saum. Karena Quran tidak menjelaskan saum dari kapan sampai kapan. Sunnah yang menjelaskan dari fajar sampai maghrib. Quran hanya menurut sholat. Gimana tata cara sholat berapa kali? Enggak ada dalam Quran. Enggak ada penjelasan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak ada. Adanya dalam sunnah. Kalau enggak percaya sunnah, enggak bisa ibadah. Tidak percaya sunnah berarti tidak percaya Quran. Karena Quran mewajibkan kita mengikuti sunnah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati rasul. Taati rasul itu, yaitu mengikuti sunnahnya. Penjelas dari Al-Quran Al-Karim. Kasih tahu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Berkonsekuensi hanya beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi kita beribadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpamanya hanya percaya Quran sama dengan asyhadu alla ilaha illallah saja, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak. Kalau tidak percaya kepada sunnah, ya. Beritahu bahwa Islam itu Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Selama kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Satu dipegang, satu dilepaskan, sama dengan melepaskan kedua-duanya. Karena Al-Quran mewajibkan kita mengikuti sunnah. Ya. Kasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu kekeh petekeh, apakah boleh meninggalkannya? Harus meninggalkannya. Karena apa? Kalau ada suami umpamanya memiliki kerusakan dalam urusan dunia yang membahayakan kehidupan dunia kita, boleh ditinggalkan, apalagi membahayakan akhirat, dunia akhirat kita. Maksudnya tinggalkan itu tidak culjen, tuntut gugat cerai atau khulu ya. Saat saya merasakan kontraksi akan lahiran, kondisi sudah keluar fek darah. Saya tidak sanggup sholat dan terlewat sholat asar maghrib isya. Bagaimana saya menggantinya? Kalau darah itu keluar karena proses melahirkan, yaitu sudah darah nifas. Walaupun belum lahir. Jadi darah nifas dimulai dari tetesan darah yang keluar karena proses melahirkan. Walaupun belum lahir. Tapi itu darah keluar karena mau lahir. Mau melahirkan, bukan mau lahir. Mau lahiran. Ya, itu sudah masuk darah nifas dan sudah berhenti sholat. Bagaimana cara menasihati fulan yang sering meninggalkan sholat isya dan subuh? Aduh, ini masih suka ngaji nih. Masa ngaji masih begini. Dan suka mengakhirkan sholat. Apakah sah mengqada sholat isya dan subuh di waktu duha? Tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat, kalau sudah masuk waktu dan belum keluar waktu. Kalau sekarang jam segini kita sholat zuhur, tidak sah. Karena belum waktunya, wajib diulang nanti. Atau sudah lewat waktunya, lalu sholat zuhur. Tidak sah. Tidak diterima oleh Allah. Kalau ada uzur, ya baru itu boleh. Ketiduran umpamanya. Atau karena safar, gak memungkinkan di jalan. Atau karena ada yang darurat, seperti umpamanya seorang dokter ahli bedah mengoperasi pasien dari jam 11 belum sholat zuhur, beres-beres jam 4. Kalau di tengah-tengah azan, saya azan dulu, mati tuh pasiennya. Pas dibelah, prek, Allahu Akbar, lah saya ke masjid dulu. Pas datang dia sudah innalillahi wa inna ilaihi. Jangan sholat dulu. Tuntaskan. Sudah habis waktunya, ya sholat duhur dengan asar. Itu diqadha, bukan dijama. Karena ada uzur. Kalau enggak ada uzur, maka tidak boleh. Maka dosa. Dan dosanya tidak bisa diqadha dengan sholat walaupun 1000 rakaat. Dia hanya wajib tobat. Jadi bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, itu dosa meninggalkan sholatnya tidak bisa tergantikan oleh apapun. Lalu apa yang harus dia lakukan? Gak perlu mengqadha. Di sisi loh, saya dari umur 17 sampai 20, 3 tahun tuh. Gak sholat-sholat tuh umpamanya. Atau setiap subuh kelewat. Lalu diqadha sekarang. Setiap subuh 2 kali, setiap subuh 2 kali. Gak boleh. Apa yang harus dilakukan? Cukup tobat. Berhenti dari meninggalkan sholat. Menyesal dan bertekad tidak mengulang kembali. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Hanya itu ya. Jadi kalau tanpa alasan, tidak boleh mengqadha sholat tanpa ada uzur. Hanya karena malas. Saya sudah berusaha menasihati fulan dan mengingatkan, tapi terkadang tidak dihiraukan nasihat dari saya. Jangan-jangan fulan ini suaminya nih. Atau yang tadi, yang mu'alaf. Beda. Bagaimana saya harus bersikap saat diajak makan bersama keluarga suami sambil nonton film-film action, horor, dan lain-lain? Nanti salah nyuap. Apakah saya meninggalkan, apakah boleh saya meninggalkan tempat berkumpul tersebut? Karena saya merasa tidak nyaman, saya sudah pernah sharing video-video tentang hal seperti itu, tapi diabaikan. Beritahukan kepada suami, kalau suami bareng-bareng ngaji, ya bareng-bareng ya, bisa pindah ke tempat lain. Umpama itu di ruang makan, wah kan banyak kan, sempit, saya mah di ruang tamu aja. Jadi beresan ulah umprat ampret. Nah, atau di tempat lain yang tidak ada hal-hal tadi. Itu urusan teknis saja. Intinya, cari cara untuk tidak berada di tempat itu. Apakah asal-usul ayamul bid dari diusirnya Nabi Adam dari surga? Karena terik matahari Nabi Adam terbakar dan akhirnya puasa ayyamul bid. Wallahu alam. Akan tapi Nabi SAW menganjurkan saumlah 3 hari berturut, saumlah 3 hari setiap bulan. Kalau memungkinkan 13, 14, 15. Kalau tidak memungkinkan, 3 hari ini di hari apapun saja, di tanggal berapapun saja, maka dibolehkan. Saya ingin bertanya tentang faedah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Aduh. Karena akhir-akhir ini ada fatwa yang dikeluarkan para asatid, hadisnya lemah. Pertanyaan ana yang fakir ilmu, kenapa baru sekarang hadis tersebut dikatakan lemah dan bagaimana sikap ana? Apakah sunnah tersebut tidak usah dikerjakan lagi? Jumat yang lalu saya bikin status tentang hal itu. Di WA, sayang adminnya kurang cing-cing saat itu. Biasanya apa yang saya statuskan di WA juga dimuat di IG, di Facebook juga ya. Biasanya, tapi kemarin lolos. Jadi begitu. Mudah-mudahan karena sibuk cenah ya. Sibuk dengan yang lain. Intinya begini. Tidak baru sekarang, dari zaman baheula para ulama mendhaifkan hadis itu. Termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau katakan hadisnya dhaif, tapi banyak jalur periwayatannya. Yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis yang dhaif sanadnya, tetapi banyak jalur periwayatannya. Dan satu sama lain saling menguatkan, itu terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Oleh karena itulah, maka beliau menganjurkan membaca surah Al-Kahfi secara khusus di hari Jumat karena keutamaan. Walaupun ulama-ulama lain menyatakan karena kedhaifan itu, maka tidak boleh dikhususkan. Pengkhususan tentang hal itu membutuhkan adanya dalil. Ada kesan, walaupun tidak langsung terang-terangan membid'ahkan, ada kesan perkataan mengkhususkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat membutuhkan dalil, menunjukkan bahwa kalau mengkhususkan diri itu dianggap bid'ah. Karena saya bacakan beberapa penjelasan dari kalangan para ulama. Ini status saya yang kemarin ya. Nih. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, qira'atu suratil kahfi yawman jum'ah ja'at fiha ahadith kulluha dha'ifah. Lakin yashudu ba'duha ba'dha. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان يقرأها كل جمعة فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن yurja lahu fiha thawab alladhi jaa fil ahadith wa laysa dhalika bi amrin maqtu bihi li anna al ahadith fiha dha'fun innama huwa mustahab. Membaca membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ada banyak hadis tapi semuanya dhaif. Ini kata Syekh bin Baz. Akan tapi satu hadis dengan yang lain saling menguatkan. Dan hal itu ada berita tentang dari Ibnu Umar bahwa dia selalu membacanya setiap Jumat dan riwayat ini sahih. Tapi mauquf sampai di Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar tidak mungkin mengamalkan hal ini kalau tidak mendengar langsung dari Rasul SAW. Apabila seseorang membaca Al-Kahfi secara khusus di hari Jumat, maka ini bagus dan diharapkan peroleh pahala sesuai dengan yang dijanjikan di dalam hadis. Itu perkataan Syekh bin Baz. Makanya berkata Al-Munawi, fa yundabu qira'atuha yaumal jum'ah wa kadza lailataha kama nassu 'alaihi Syafi'i. Disunnahkan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, demikian juga malam Jumatnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, balaghana anna man qara'a surah Al-Kahfi wuqiya fitnatud dajjal. Wa uhibbu kathrata salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin. Wa ana fi yaumil jum'ah wa lailatiha ashadda istihbaban wa uhibbu qiratal kahfi lailatal jum'ah wa yaumaha lima ja'a fiha. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um juz yang pertama halaman 208. Telah sampai berita kepada kami bahwa siapa orang baca surah Al-Kahfi, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Maka saya menyukai membaca salawat kepada Nabi di setiap hari Jumat, di setiap saat, dan terutama hari Jumat dan malamnya, dan itu lebih disunnahkan. Dan saya lebih menyukai membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat karena adanya keterangan tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itulah, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga mensunnahkan membaca surah Al-Kahfi secara khusus di hari Jumat. Berkata Syekh Al-Utsaimin, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat amalan yang dianjurkan dan memiliki keutamaan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah seorang menggunakan mushaf atau dengan hafalannya. Ini diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa, Majmu' Tsamin Fatawa Syekh Al-Utsaimin. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Al-Adhkar, dianjurkan pada hari Jumat dan malamnya memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, doa, salawat, dan membaca surah Al-Kahfi secara khusus. Itu diantara beberapa ijtihad para ulama tentang hadis itu dan amalan fiqih yang diambil dari hadis itu. Walhasil, ulama-ulama yang berbicara tentang hadis itu dan aspek fikih yang diambil dari hadis itu sejak zaman baheula mula sudah ada tersebar dalam kitab-kitab. Intinya di antara mereka berfatwa dan berijtihad disunnahkan. Dan mereka lebih ahli dalam masalah hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah ahli hadis. Yang disebut Bukhari-nya abad kini dalam kitab Irwaul Ghalil menyatakan hadis itu sahih. Ikuti fatwa para ulama dalam masalah hadis dan fiqih yang diambil dari hadis itu dan itu lebih selamat. Ya, kalau toh ada ulama lain yang berbeda menyatakan itu dhaif dan tidak boleh, ini ikhtilaf. Silakan yang tidak membaca Al-Kahfi secara khusus di hari Jumat, silakan. Yang baca jangan dibidahkan. Kalau bisa membahas teh masalah-masalah yang kira-kira tidak menimbulkan riak-riak di tengah umat. Kalau umpamanya masalah yang diikhtilafkan, biarlah. Biar saling menghargai dulu gitu ya. Jadi tetaplah baca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat sesuai dengan kesahihan hadis itu menurut para ulama ahli hadis dan fatwa-fatwa dari para ulama mujtahidin. Ya, boleh fatwa para ulama mujtahidin digugurkan oleh fatwa yang lain. Baik yang selevel, yang lebih berilmu, apalagi yang ilmunya jauh di bawah para ulama mujtahidin. Tetaplah amalkan surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Terakhir ya. Ustaz, kalau sholat berjamaah, wajib baca Fatihah. Tapi kalau jahar, amanahnya mendengarkan. Amanahnya. Kalau jahar, amanahnya mendengarkan. Amanah dari siapa? Dari Al-Quran. Fa'idha quri Al-Quran, fastami'u lahu ansitu. Apakah sholatnya sah atau tidak? Syukran. Ini termasuk masalah yang diikhtilafkan. Kalau kita jadi makmum, wajib kita membaca Fatihah selama kita tidak mendengar bacaan imam. Seperti sholat duhur dan asar. Atau sangat mungkin sholat maghrib, isya, subuh, tapi tidak pakai pengeras suara, mati karena lampunya mati. Imam tidak terdengar, baca. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau bacaannya jahar, sholat maghrib, isya, subuh, atau jumatan, atau sholat in gitu ya. Apakah makmum membaca Al-Fatihah? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan tidak membaca. Karena ayat, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا. Kalau dibacakan ayat Quran, dengar dan diamlah. Malah sebagian ulama menyatakan ayat ini khusus untuk sholat berjamaah. Kalau umpamanya dibacakan Al-Quran oleh imam, kamu dengar, kamu diamkan. Diam dan dengar. Adapun di luar sholat, kalau ada orang baca Al-Quran, tidak wajib kita mendengarkannya. Kalau ada keperluan. Dan ini dilihat dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW tawaf dengan memakai untanya. Di pinggir Ka'bah ada sahabat yang baca Al-Quran. Nabi terus menyelesaikan tawafnya dan setelah itu pergi. Kalau ada yang baca Al-Quran. Seandainya mendengar bacaan Al-Quran adalah wajib di luar sholat, maka niscaya Nabi tidak akan pergi meninggalkan orang itu. Akan mendengarkan. Tapi beliau enggak, tawaf terus. Setelah selesai, baru keluar. Jadi, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Itu khusus dalam sholat. Makanya, makmum diam dan mendengarkan. Ditambah dengan umpah hadis lain, فَقِرَاءَةُ imam لِقِرَاءَةِ الْمَامُ. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tetap baca dalam hati. Tapi, ada tapinya. Kapan bacanya? Ini dasarkan kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW selesai sholat, lalu beliau berpaling, siapa yang menandingi bacaanku tadi? Saya ya Rasulullah. Jadi ketika Nabi baca, ada lagi yang baca di belakang. Beliau menyatakan, la taqra syai'an illa fatihatul kitab. Jangan kamu baca apapun kecuali Fatihah. Nah, kapan dibacanya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mengikuti bacaan imam per ayat. Yang kedua, apabila setelah waladdallin amin, imam kemudian memberi waktu, di sana dibaca. Kalau tidak memberi waktu, ya sudah. Dengarkan imam, hayati, mendengarkan dan menghayati, pahalanya sama dengan membaca. Berdasarkan hal itulah, maka ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Kalau saya pribadi, dihayati ketika imam membaca, kemudian ketika waladolin amin imam, kemudian ada waktu diam sebentar, saya baca. Kalau umpamanya ternyata keburu membaca ayat, diam. Berdasarkan ayat, kalau dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan. Sebab kalau umpamanya kita baca Fatihah, kemudian imam membaca surat, apa faedah imam mengeraskan bacaan surat kalau kita harus baca Fatihah? Terus kita sibuk bacaan Fatihah, imam membaca surat, bacaan kita terganggu oleh imam kan? Terus imam salah atau lupa. Kita enggak bisa mengoreksi karena kita sibuk baca Fatihah. Ini menunjukkan lebih utama tidak membaca Al-Fatihah tapi dengan cara menghayati setiap ayat dari surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, kita hayati, mendengar dan menghayatinya, pahalanya sama dengan membacanya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.